kasihku. Karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sudah tonton video cover aku kali ini. Jangan lupa download Hipstar di Play Store dan App Store, dan jangan lupa follow akun Hipstar aku @hanindhiyaats. Terima kasih.